وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوتي الكرام، رحمني ورحمكم الله، حبيبين يرحمك إلهي الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، pada kesempatan siang hari ini kita dapat dipertemukan kembali setelah tadi kita bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkannya kepada kita. Semoga semua amal ibadah yang telah kita kerjakan senantiasa diterima di sisinya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakum Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari oleh setiap orang dalam hidup ini. Termasuk kita tentunya. Enggak ada seorang pun yang tidak menginginkan kebahagiaan. Oleh karena itu, kalau kita cermati dengan baik, semua yang diupayakan atau dilakukan oleh seseorang itu pada dasarnya dalam rangka mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang untuk mendapatkan kebahagiaannya, dia mengejar kedudukan, jabatan, dan kepemimpinan. Ada juga orang yang untuk mendapatkan kebahagiaannya, dia mengejar harta dan kekayaan. Ada yang untuk mendapatkan kebahagiaannya melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia seperti poya-poya dan hura-hura menghabiskan waktunya secara percuma. Ada juga orang yang untuk mendapatkan kebahagiaannya justru dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang akan mendapatkan kebahagiaan? Jawabannya tidak ada satu pun. Sebagai seorang muslim yang baik, hadirin rahimakumullah, kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan ridha Allah Azza wa Jalla. Apapun upaya yang kita lakukan, apapun usaha yang kita kerjakan untuk mendapatkan kebahagiaan, jika tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, maka mustahil kebahagiaan itu bisa kita raih. Di dalam Al-Qur'an sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita soal ini. Dan ini penting untuk kita tahu. Di surah Thaha ayat 123 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Tidak akan tersesat di dunia, tidak akan sengsara sengsara di akhirat. Artinya akan mendapatkan keselamatan di akhirat dan kebahagiaan di dunia. Apalagi yang kita cari kalau bukan ini? Kita semua sangat berharap bisa selamat di akhirat dan bahagia di dunia. Gak ada artinya kalau kita bahagia di dunia tetapi celaka di akhirat. Jadi kunci utamanya adalah ridha Allah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini ada tiga hal yang akan selalu kita lewati, kita hadapi, kita rasakan secara bergantian. Kalau kita mampu melewati ketiganya dengan ridha Allah, maka kita akan bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Ketiga hal yang dimaksud pertama adalah kenikmatan. Kedua, ujian, cobaan, dan musibah. Ketiga, kesalahan dan dosa. Yang pertama, kenikmatan. Ketika kita mendapatkan nikmat, kalau kita ingin bahagia dalam kenikmatan tersebut, maka kewajiban kita adalah bersyukur. Dengan bersyukur, kita akan tetap berada di atas nikmat. Nikmat yang kita dapatkan tidak akan hilang. Jangan dikira nikmat itu akan hilang dan melewati kita. Jangan dikira setelah kita mendapatkan nikmat itu akan terus kita berada di atasnya. Tidak. Semua yang kita rasakan, semua yang kita dapatkan dari nikmat itu bisa saja hilang. Melewati kita begitu saja. Kalau kita tidak ingin seperti itu, maka harus bersyukur. Inna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah merubah suatu nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah. Allah enggak akan pernah mencabut nikmat dari suatu kaum sampai si kaum itu sendiri yang menjadi penyebabnya. Dan kalau kita bicara soal nikmat, tentu enggak akan pernah ada habisnya. Kenapa? Karena nikmat itu banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Kita enggak bisa menghitungnya. Surat Luqman itu sudah dijelaskan oleh Allah. Wa asbaghu 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian seluruh nikmat-nikmat-Nya yang lahir dan yang batin. Apa yang tersisa dari nikmat Allah yang tidak diberikan kepada kita? Enggak ada. Semuanya sudah Allah berikan. Kemudian dalam firman-Nya yang lain, Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu enggak akan pernah bisa melakukannya. Tetapi yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana kita bisa mensyukuri. Karena yang jadi soal dalam nikmat itu bukan sedikit dan banyaknya, tapi syukurnya sampai di mana? Sampai di mana syukurnya? Nikmat yang sederhana, nikmat yang mungkin kita anggap kecil, kalau kita syukuri, itu bisa membuat kita bahagia. Sebaliknya, nikmat yang besar kalau kita tidak mensyukurinya, kita seperti tidak merasakan apa-apa, enggak ada barokah di dalamnya. Jadi yang paling penting itu adalah mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku. Tapi kalau tidak, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangat berat. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak disebut orang yang bersyukur atau mensyukuri nikmat Allah sampai terkumpul tiga perkara dalam diri kita. Dan ini termasuk rukun syukur. Apa itu? Yang pertama adalah al-i'tiraf, menampakkan pengakuan atas nikmat itu, bahwa nikmat yang didapat semata-mata datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuasaan yang kita miliki, bukan karena kekuatan yang ada pada diri kita, bukan pula karena kehebatan kita. Semua nikmat itu semata-mata datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, jangan pernah pelit mengucapkan kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, yang kalian rasakan, maka itu sejatinya datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pernah sombong, jangan pernah merasa besar, jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa kuat, jangan pernah merasa berkuasa. Semua yang bisa kita lakukan, semua yang kita rasakan, itu semata-mata karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Yang kedua adalah at-tahadduts biha, membicarakan nikmat tersebut, mensiarkan nikmat tersebut. Kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun sehubungan dengan nikmat yang Rabbmu berikan kepadamu, maka bicarakanlah. Berbagi, mengucapkan syukur alhamdulillah, dan hal-hal yang semisalnya. Dan jangan pernah pelit untuk berbagi, karena sesuatu yang dibagi itu tidak akan pernah habis. Yang ketiga adalah al-amalu bil waqt, melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Coba kita bercermin dan mencontoh kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau mendapatkan begitu besar nikmat dari Allah Azza wa Jalla, apa yang beliau lakukan? Beliau semakin giat melakukan ibadah. Sampai disebutkan bahwa Rasul itu kedua kakinya bengkak karena sering dan lama berdiri saat sholat. Ada yang mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa Anda sampai seperti ini? Bukankah semua dosa Anda itu sudah diampuni oleh Allah? Apa jawaban beliau? Afala akum abdan syakur? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi bukti syukur kita atas nikmat yang paling nampak dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah ketaatan yang kita kerjakan. Balas setiap nikmat itu dengan ketaatan. pernah mengkufuri satu pun dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Kita akan celaka. Kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, kalau kita mendapatkan ujian, cobaan dan musibah, maka kewajiban kita agar kita tetap bahagia di saat seperti itu adalah bersabar. Dan soal sabar ini mungkin sebagian yang hadir di sini sudah pernah kita bahas. Intinya kesabaran itu sesuatu yang sebenarnya mendidik kita untuk selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran Allah katakan, wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu mereka-mereka yang ketika ditimpa musibah, ujian dan cobaan, mereka kembali kepada Allah, mereka menyerahkan semua itu kepada Allah dengan mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami semua akan kembali kepada Allah. Lillahi ma akhadha wa ma a'ta, milik Allah semua yang Allah berikan dan semua yang Allah ambil. Allah berhak untuk memberikan sesuatu kepada kita dan Allah berhak untuk kemudian mengambilnya. Dan musibah, ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada dasarnya baik buat kita. Pada dasarnya baik buat kita. Allah tidak sedang membinasakan kita. Tapi justru dengan ujian, cobaan, musibah, Allah ingin lihat seberapa besar rasa sabar kita. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak disebut sebagai orang yang bersabar kecuali memenuhi tiga rukunnya. Rukun syukur sudah, sekarang rukun sabar. Apa rukun sabar? Pertama, tidak menampakkan kekecewaan, kemarahan, kekesalan atas segala ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ingat, yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan itu kan bukan kebaikan saja, tapi juga apa? Keburukan. Dan itu perlu untuk kita imani, karena salah satu dari rukun iman itu al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Itu butuh dihadapi dengan kesabaran. Salah satu rukunnya adalah tidak menampakkan kemarahan, kekecewaan, kekesalan kepada setiap yang telah Allah takdirkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'tau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum. Musibah apapun yang menimpa kalian, yang terjadi di muka bumi atau langsung berhubungan dengan diri kalian sendiri, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Supaya kalian itu tidak terlalu putus asa atas segala hal yang tidak kalian dapatkan. Dan supaya kalian itu tidak terlalu bangga terhadap apa yang telah kalian capai. Ingat, seorang muslim yang baik itu pertama dia tidak putus asa. Ketika ada hal-hal yang belum dia raih. Dan dia tidak terlalu bangga terhadap hal-hal yang telah dia capai. Hidupnya itu selalu pertengahan. Ketika ditimpa ujian, sabar. Tidak menampakkan kekecewaan, kemarahan, kekesalan. Ini yang pertama. Kemudian rukun sabar yang kedua. Adalah menahan lisan dari berkeluh kesah. Menahan lisan dari berkeluh kesah. Tidak banyak mengeluh. Tidak mengatakan kenapa ya Allah engkau timpakan kepada kami seperti ini dan itu. Kenapa kok begini dan begitu? Kenapa, kenapa, kenapa dan kenapa? Enggak berkeluh kesah. Seseorang ketika menjaga lisannya dari berkeluh kesah, itu tanda dia sabar. Kemudian yang ketiga dari rukun sabar adalah menahan diri dari melakukan kemaksiatan. Ketika ditimpa kesulitan, ujian dan cobaan, tetap istiqomah tegar di atas kebaikan, ketaatan, tidak mundur teratur. Hingga kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah. Kalau ujian, cobaan, musibah kita hadapi dengan sabar, maka semua itu akan menjadi kebahagiaan buat kita. Berikutnya, ketika kita jatuh dalam kesalahan dan dosa, yang wajib kita lakukan agar dalam kondisi itu kita tetap menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan adalah bertaubat dan beristighfar. Bertaubat dan beristighfar. Karena orang yang paling baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Orang yang paling baik itu adalah orang yang ketika melakukan dosa dan kesalahan, ia segera bertaubat dan istighfar. Itu orang yang paling baik. Di dunia ini sehebat apapun orangnya, sekuat bagaimanapun imannya, tetap rentan melakukan kesalahan dan dosa. Karena gak ada yang maksud. Yang maksud itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab. Setiap bani Adam itu kata Nabi rentan melakukan kesalahan. Dan yang paling baik dari yang melakukan kesalahan itu adalah yang bertaubat. Makanya Allah itu sangat senang kepada orang-orang yang selalu bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Makanya salah satu pesan dulu yang disampaikan oleh beliau kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, kepada sahabat Abu Dzar adalah wa'ad bis sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan dapat menghapuskan kejelekan. Jadi saat kita jatuh dalam kejelekan, segera sadari, segera ucapkan istighfar, perbaiki diri. Itu. untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, mustahil. Semua kita rentan melakukan itu. Yang harus segera kita lakukan adalah kembali kepada Allah, istighfar. Oleh karenanya, manfaatkan satu waktu dari 24 jam yang Allah berikan untuk kita bersimpuh. Memohon ampun kepada Allah sebentar saja, tidak lama. Sebentar memohon ampun dari kesalahan-kesalahan yang mungkin telah diperbuat. Besar, kecil. Kalau kita gunakan satu waktu dari waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bertaubat dan istighfar, maka kita akan tetap mendapatkan kebahagiaan. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur, kemudian sabar, kemudian istighfar, itu lahir dari keimanan. Kalau tidak ada iman, gak mungkin kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Kalau gak ada iman, gak mungkin kita mampu bersabar. Kalau gak ada iman, gak mungkin kita terdorong untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Iman, syukur, sabar, dan istighfar itu amal. Maka coba perhatikan di surat An-Nahl ayat 97. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala singgung dua hal ini di ayat tersebut. Ya. Sangat jelas sekali Allah singgung dua hal ini di ayat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman kepada Allah min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila salihan, di awal ayat. Barang siapa yang beramal saleh, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, baik laki-laki maupun wanita, lihat amal saleh, iman. Barang siapa yang beramal saleh, mau laki-laki mau wanita, dalam keadaan beriman, maka kata Allah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu apa? Kata para ulama tafsir, kehidupan yang baik itu adalah ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Dan kami akan berikan kepadanya balasan yang sempurna, melebihi apa yang telah mereka lakukan. Apa maknanya? Keselamatan di akhirat. Jadi, di dunia bahagia, di akhirat, selamat, kuncinya iman dan amal. Iman akan mendorong amal. Apa di antara amalan itu? Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika ditimpa ujian, istighfar ketika melakukan dosa dan kesalahan. Inilah sesungguhnya kunci kebahagiaan. Inilah sesungguhnya upaya yang harus kita lakukan jika memang kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan doa yang selalu kita panjatkan. Ya Rob, berikan kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari ancaman azab api neraka. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.